بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Tafsir Al-Muyassar. Sekarang ini kita kayaknya masuk ke ayat yang ke-6 pada surah Al-Mumtahanah. Ya, ayat ke-6 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah tersebut, masih bercerita tentang keutamaan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan umatnya. Sehingga karena fadilah dan keutamaan mereka, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam agar hendaklah meniru Ibrahim alaihi salatu wassalam dan umatnya, terkhusus dalam bab menempatkan al-wala, demikian pula al-bara terhadap mereka orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Membenci mereka karena Allah Subhanahu wa taala dan berlepas diri dari pelaku-pelakunya. Berikut pula berlepas diri dari apa yang mereka sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam bab al-bara terhadap mereka al-musyrikin terkena kepada pelakunya, demikian pula terkena kepada perbuatan kesyirikan mereka. Membenci mereka demikian pula membenci perbuatan-perbuatannya, sehingga tidak menghadiri acara-acara mereka, tidak pula mendukung perbuatan-perbuatan mereka dalam bab kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ. Masih menjelaskan bahwasanya pada diri Ibrahim alaihi salatu wassalam dan orang-orang yang beriman bersamanya, ini untuk kita umat Islam, terdapat uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Disebutkan di sini, laqad kana lakum ayyuhal mu'minuna fi Ibrahim alaihi salam wallazina ma'ahu qudwatun hamidatun liman yatma'u fil khairi min Allahi fid dunya wal akhirah. Sungguh untuk kalian wahai orang-orang mukmin, pada diri Ibrahim alaihi salam dan orang-orang yang bersamanya, itu terdapat suri teladan yang terpuji. Bagi mereka orang-orang yang mengharapkan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia demikian pula di akhirah. Sehingga menandakan bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengannya yang ada pada diri Ibrahim demikian pula umatnya adalah sebagai satu fadilah, satu amalan yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga fadilah keutamaan tersebut akan didapatkan oleh pelakunya di dunia demikian pula di akhirah. Sehingga disebutkan, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi mereka orang yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, demikian pula hari akhir. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawalla fa inna Allaha huwal ghaniyyul hamid." Barang siapa yang berpaling, dalam artian tidak meniru Nabi Ibrahim demikian pula umatnya, berarti dia salah di dalam menempatkan sikap al-wala demikian pula al-bara. Yang seharusnya dia diperintahkan untuk berlepas diri, ternyata dia memiliki sikap loyal wala terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, terhadap apa yang mereka sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, bahkan dibela acaranya, direstui, bahkan didukung, dan tak dan memudah dan mudah baginya untuk kemudian memberikan sumbangsih baik tenaga, pikiran atau keharta kepada mereka. Padahal apa yang mereka lakukan adalah perbuatan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wa may yatawalla, siapa yang berpaling, fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya, tidak butuh terhadap makhluknya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha hamid, yang maha terpuji. Disebutkan di sini, wa may yu'ridu amma nadabahu Allahu ilaihi min at-ta'assi bi anbiya'ihi. Seseorang yang berpaling dari apa yang telah diperintahkan, dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia mencontoh terhadap para nabi-nabinya. Wa yuwali a'da Allahi, dia memiliki sikap loyal kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha huwal ghaniyyu an ibadihi. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya, tidak butuh terhadap para hamba-Nya. Alhamidu fi dzatihi wa sifatihi, dan zat yang maha mulia dari sisi zat-Nya, demikian pula sifat-sifat-Nya. Tidaklah mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala kekufuran mereka, orang-orang yang kafir, berpalingnya mereka, orang-orang yang sombong dari al-haq, ini sama sekali tidak mengurangi kemuliaan, demikian pula kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang masyhur, law anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika fi mulki shay'a illa kama yunqasu al-ba'a illa kama yunqasu al-mikhyatu idza udkhila al-bahr. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi tersebut, kalaulah semisal orang pertama kalian dari generasi pertama sampai akhirnya seluruhnya tercipta di atas satu hati yang paling fajir di antara umat manusia, hati yang paling fajirnya, yang paling jeleknya, baik generasi pertama dan terakhirnya umat manusia ataukah generasi pertama dan akhirnya bangsa jin, seluruhnya kafir, seluruhnya fajir, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan yang demikian ternyata tidaklah mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, kecuali bila mana sebagaimana berkurangnya lautan apabila dimasuki oleh satu jarum. Kalau semisal dilihat maka tidak ada kurangnya. Dalam artian tidaklah ada kekurangan sedikit pun dari kerajaan, demikian pula kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dengan adanya mereka, orang-orang yang kafir, dan adanya orang-orang yang mu'rid, yang berpaling dari al-haq. Allah Subhanahu wa taala tetap maha terpuji, baik dari sisi zat-Nya demikian pula sifat-Nya. Tidak sebagaimana raja-raja dari kalangan ahli ad-dunya, semakin mulia dengan banyaknya pengikut, ya kan? Bahkan terkenalnya sosok mereka dan banyaknya serta luasnya wilayah-wilayah mereka, ini semakin menandakan kemuliaan dan keagungan kerajaan yang dimilikinya. Ini kerajaan yang sifatnya tidak sempurna, akan mengalami kekurangan dari sisi berkurangnya wilayah, demikian pula pengikutnya. Tapi kerajaan Allah Subhanahu wa taala adalah kerajaan yang sempurna, yang sempurna. La naqsa fihi biwajhin minal wujuh, tidak ada kekurangan dari satu sisinya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, "Na'asallahu ay yaj'ala bainakum وبين الذين عاديتم منهم مودة. Barangkali saja Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan di antara kalian orang-orang mukmin dan di antara orang-orang yang kalian musuhi tersebut dari kalangan mereka, orang-orang kufar, orang-orang musyrikin, yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempatkan sikap al-bara, berlepas diri dari mereka dan sesembahan-sesembahan mereka. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, barangkali saja Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara kalian tersebut adanya mawaddatan, kecintaan. Adanya kecintaan. Wallahu qadir, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mampu. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha ghafur, demikian pula yang maha rahim, yang maha pengampun, demikian pula yang maha penyayang. Maksud di dalam ayat ini, ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah, yang nanti akan kita sebutkan tafsirnya, tapi secara global kita akan sebutkan sebagai muqaddimah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terkadang dengan kekuasaannya akan menjadikan orang-orang yang dibenci oleh orang-orang mukmin karena Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan kecintaan di antara mereka. Dalam artian orang-orang yang dibenci oleh mereka, orang-orang mukmin, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masuk ke dalam al-Islam. Dilapangkan hatinya sehingga dia memeluk agama Islam. Sehingga pada awal kali dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempatkan sikap al-bara, melepas diri dari dirinya. Tapi kapan Allah Subhanahu wa taala membukakan pada dada-dada mereka untuk memeluk agama Islam, maka wajib bagi seorang mukmin untuk kemudian merubah sikap al-bara'nya dengan sikap al-wala, sehingga diberikan keloyalannya karena Allah Subhanahu wa taala, dan dia tempatkan pula antipatinya karena Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Dan ini adalah perkara yang menjadi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kemahakudrohan Allah Subhanahu wa taala, yang dengan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala akan membolak-balikkan hati-hati seorang hamba. Terkadang semula dia kufur sehingga dia menjadi seorang mukmin. Terkadang dirinya menjadi seorang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata setelahnya dia menjadi seorang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Teramat banyak mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang sebelumnya memusuhi Rasul alaihi salatu wassalam. Bahkan ada dari mereka yang membunuh, bahkan sempat membunuh sebagian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada di antara mereka dari tokoh-tokoh kekufuran pada zaman sebelum dirinya masuk Islam. Seperti Abu Sufyan, demikian pula Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhuma, Amr ibn al-As, dan yang lainnya dari para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam yang sebelumnya tatkala berada di atas kesyirikan menjadi tokoh-tokoh umatnya. Ikrimah bin Abi Jahal. Ini ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah taala. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Qadir. Sehingga perbedaan penempatan sikap al-wala dan al-bara yang dilakukan oleh seorang mukmin adalah semata-mata dilandasi karena Allah Subhanahu wa taala. Terkadang pada satu waktu dia harus memposisikan hatinya untuk membenci seseorang yang dia cintai sebelumnya. Terkadang sebaliknya, dari satu waktu dia diperintahkan untuk mencintai orang yang dia benci sebelumnya. Membenci orang yang dia cintai sebelumnya. Sehingga dari sisi rasa, penempatan rasa, dan asih kepada diri seorang yang lain dia tempatkan karena Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Yang demikian akan menyebabkan pelakunya akan memiliki iman yang sempurna. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan man a'ata lillah wa mana'a lillah man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Seorang yang dia membenci karena Allah Subhanahu wa taala dan mencintai karena Allah taala, memberi karena Allah Subhanahu wa taala, tidak memberi pun juga karena Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang seperti ini adalah seorang yang telah bisa menyempurnakan iman. Sehingga dari sisi penempatan sikap loyal harus mendapatkan bimbingan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, demikian pula rasulnya. Sehingga dilarang bagi seorang untuk kemudian dia memiliki sikap loyal dalam keadaan dalam keadaan dia melandasi sikap loyalnya tersebut karena fanatik terhadap seseorang yang dia puja, terhadap seorang yang dia kenal semata-mata karena sikap fanatiknya. Ini kecintaan yang akan bisa menyebabkan pelakunya terjatuh ke dalam kebinasaan wal'iyazubillah. Katakan oleh sebagian salaf, in amana amana wa in kafara kafara. Kalau misal seorang menempatkan sikap loyal dan al-bara tersebut tidak sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau orang yang dia cintai tersebut dia beriman, maka dia akan mengikuti keimanannya. Tapi kalau semisal dia menjadi seorang yang kafir, maka dia pun juga akan kafir, akan membela orang yang dia cintai tersebut, akan bahkan memujinya dan memusuhi orang-orang yang memusuhinya. Ini ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullahu taala. Disebutkan di sini, asallahu ayyaj'ala bainakum ayyuhal mu'minuna wa bainal ladzina 'adaitum min aqaribikum minal musyrikin mahabbatan ba'dal baghdha. Barangkali saja Allah Subhanahu di antara kalian wahai orang-orang mukmin, dan di antara orang-orang yang kalian musuhi tersebut dari kalangan kerabat-kerabat kalian, dari kalangan mereka orang-orang musyrikin, adanya kecintaan setelah kebencian. Wa ulfatan ba'da syahna, dan sikap kelembutan setelah kekerasan. Bin syirahi sudurihim lil Islam, dengan Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada-dada mereka untuk memeluk agama al-Islam. Wallahu qadirun ala kulli syai', Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Wallahu ghafurun li'ibadihi rahimun bihim, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun kepada para hambanya dan yang maha pengasih kepada mereka. Kemudian kelanjutannya, la yanhakumullahu ayyuhal mu'minuna 'anil ladzina lam yuqatilukum minal kufari bisababi din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tukrimuhum bil khairi. Ataukah kita bacakan ayatnya, innama yanhakumullahu la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Asy-Syaikh Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya dalam surah Al-Mumtahanah dari ayat pertama sampai dengan sebelum ayat yang tadi kita bacakan berisikan perintah dari sisi Allah Subhanahu wa taala agar seorang muslim tersebut dia memiliki sikap al-bara terhadap setiap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Setiap musuh-musuh Rasul sallallahu alaihi wasallam harus membenci mereka, harus tidak menyukai mereka dan tidak menempatkan sikap al-wala, keloyalan kepada mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Nasir Sa'di rahimahullah menjelaskan lamma nazalat hadhihi al-ayatul karimatu al-bahijatu ala adawatil kafirin. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat yang mulia ini, dari ayat pertama sampai sebelum ayat yang tadi kita sebutkan, yang menjelaskan secara jelas tentang sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang mukmin untuk membenci orang-orang kafir. Waqa'at minal mu'minina kulla mawqi'. Maka ayat-ayat ini menyebabkan mereka orang-orang mukmin untuk berupaya agar bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa qamu biha atammal qiyam, dan mereka berupaya untuk kemudian menjalankannya semaksimal mungkin. Ta'assamu min silati ba'di aqaribihimul musyrikin. Mereka menganggap berdosa bila mana mereka menyambung hubungan kerabat dengan kerabat-kerabat mereka dari kalangan al-musyrikin. Ini awalnya mereka menyangka demikian. Berarti menyambung hubungan kerabat kepada mereka orang-orang musyrikin, karena masih ada hubungan kerabat, ini tidak dibolehkan dan menganggap berdosa. Wa dhannu anna dhalika dakhilun fi ma nahaa Allahu an. Dan mereka menganggap bahwasanya yang demikian adalah masuk pada keumuman larangan Allah Subhanahu wa taala. Fa akhbarahumullahu anna dhalika la yadkhulu fil muharram. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan pada ayat yang selanjutnya bahwasanya yang demikian tidak masuk ke dalam perkara yang diharamkan. Sehingga yang seharusnya dibenci oleh seorang mukmin untuk kemudian diab al-bara kepada mereka sehingga tidak menempatkan sikap walas asih kepada setiap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka orang-orang yang sesuai kriterianya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang memerangi mereka, yang mengusir mereka dari rumah-rumah mereka karena umat-umat Islam memeluk agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga murni kebencian mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan mereka orang-orang yang tidak memerangi umat Islam. Demikian pula tidak mengusir mereka dari rumah-rumah mereka. Ini perkara yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian umat Islam berlaku adil kepada mereka. Demikian pula memberikan perkara-perkara kebaikan kepada mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innallaha yuhibbul muqsitin. Disebutkan di sini tafsirnya, la yanhaakumullahu ayyuhal mu'minuna 'anil ladzina lam yuqatilukum minal kuffari bisababi din. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian wahai orang-orang mukmin untuk kemudian dari mereka orang-orang yang tidak memerangi kalian dari kalangan orang-orang kufar disebabkan karena agama kalian. Walam yukhrijukum min diyarikum, dalam keadaan mereka tidak mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian. Antukrimuhum bil khair, untuk kalian memuliakan mereka dengan perkara-perkara kebaikan. Wa ta'dilu fihim bi ihsanikum ilaihim, demikian pula berlaku adil kepada mereka dengan kalian bersikap ihsan, melakukan kebaikan kepada mereka. Wa birrikum bihim, demikian pula perkara kebajikan yang kalian lakukan kepada mereka. Innallaha yuhibbul ladzina ya'diluna fi aqwalihim wa af'alihim. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka orang-orang yang berlaku adil, hanya demikian pula kuatannya. Dan Syekh Nasir Sa'di rahimahullahu taala menambahkan bahkan dalam bab al-mukafa'atu bil ma'ruf. Dalam bab mukafa'ah bil ma'ruf. Kalau mukafa'ah itu artinya membalas kebaikan. Bila semisal orang-orang tersebut memberikan kebaikan, maka kita membalasnya dengan cara yang ma'ruf. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala. Sehingga dengan ini menggambarkan kepada kita betapa mulianya ajaran Islam. Dibedakan mana yang betul-betul musuh dan mana yang tidak. Bahkan keadaan mereka orang-orang kafir dibedakan di dalam Islam. Ada yang benar-benar kita diperintahkan untuk memusuhi mereka, memerangi mereka. Ada yang tidak demikian. Memiliki beberapa kriteria. Ada istilah kafir harbi yang terang-terangan memusuhi Islam. Ini yang wajib bagi kita untuk kemudian bersikap al-bara, antipati kepada mereka. Ada kafir mu'ahad. Kafir yang melakukan perjanjian dengan negara Islam. Sehingga wajib bagi rakyatnya untuk kemudian menjalankan perjanjian yang dilakukan oleh penguasanya. Tidak memeranginya, tidak membunuhnya, karena ada perjanjian dengan penguasanya. Ada kafir musta'man yang meminta keamanan kepada penguasanya. Ada kafir yang tinggal bersebelahan dengan orang Islam. Dalam keadaan mereka tidak menampakkan permusuhan dan kebencian terhadap al-Islam. Sehingga perkara kebajikan, keadilan yang dilakukan oleh seorang muslim kepada orang-orang tersebut adalah perkara yang dibolehkan. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid diini wa akhrajuukum min diyaarikum wa dhaaharu 'ala ikhraajikum an tawallawhum wa may yatawallahum fa ulaa'ika humudz zaalimuun. Hanya saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dari mereka orang-orang yang terang-terangan memerangi kalian disebabkan karena agama kalian, mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian, bahkan menolong untuk mengeluarkan kalian, untuk kemudian kalian bersikap loyal kepada mereka. Wa may yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Seorang yang memiliki sikap loyal kepada orang-orang tersebut, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum bisababin 'ala ikhraajikum an tawallawhum bin nusrati wal mawaddah atau bisababid diini wa akhrajuukum min diyaarikum wa 'aawanul kuffaara 'ala ikhraajikum an tawallawhum bin nusrati wal mawaddah. Hanya saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dari mereka orang-orang yang memerangi kalian disebabkan karena agama yang kalian anut. Demikian pula memerangi kalian dari rumah-rumah kalian. Awanu al-kuffara ala ikhrajikum. Dan membantu orang-orang kufar untuk mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian tersebut. Untuk kemudian kalian bersikap loyal kepada mereka dengan memberikan bantuan, memberikan kecintaan. Wa may yattakhidhum ansaran 'alal mu'minina wa ahbaban fa ulaika humudz zalimuna li anfusihim. Maka seorang yang menjadikan orang tersebut sebagai penolong-penolongnya untuk mencelakakan orang-orang mukmin dan mencintai mereka, maka mereka adalah orang-orang yang zalim, menganiaya diri-diri mereka, yang al-kharijuna 'an hududillahi ta'ala, yang keluar dari batasan-batasan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan dengan satu perincian tentang keadaan mereka orang-orang yang bersikap loyal kepada para musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang diistilahkan dengan zalim. Beliau rahimahullahu taala menyebutkan wa dzalika dzulmu yakunu bihasabi tawalli. Dan tingkatan kezaliman yang dimiliki oleh pelakunya dalam ayat tersebut ini sesuai dengan tingkatan-tingkatan keloyalan yang dimilikinya. Fa in kana tawalliyan taman. Bila mana ternyata sikap loyal yang dimiliki oleh dirinya tersebut bersifat sempurna. Ya, dia betul-betul mencintai mereka, membantu mereka. Sara dzalika kufran mukhrijan 'an da'iratil Islam. Maka yang demikian menyebabkan pelakunya menjadi seorang dan keluar dari lingkup keislaman. Karena dia betul-betul memiliki sikap loyal yang sempurna terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Wa tahta dzalika min al-maratib ma huwa ghalidun wa ma huwa duna dzalik. Adapun yang di bawah dari tingkatan tersebut ada yang keras dan ada yang di bawahnya. Sehingga keadaan kezaliman ini sesuai dengan tingkatan keloyalan yang dimilikinya. Semakin sempurna, semakin parah akibatnya. Semakin rendah memiliki akibat tersendiri yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam, mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Wal 'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.